Loro rasane maca undangan rapimu, ambung semini sombok culi tresnoku. Kudu tali lo pancen keputusanmu, nadyan keloro-loro jero batinku. Undangan rapimu, ngene carane medhot tali tresnoku. Biyen tak trimo ucap manismu, jebul saiki lames janjimu. Mbok terus terang yen medhot aku, ojo nilap njur nrimo kabar rapimu. Satenane patenku keloro-loro, nyawang putumu cecer karo wong liya. Ora tak sangka undangan rapi mbok gawe medhot tali tresnomu. Loro rasane maca undangan rapimu, omong semene iso mbok culi tresnoku. Kudu tali lo pancen keputusanmu, nadyan keloro-loro njero batinku. Loro nane patenku kelo.